Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan beberapa waktu yang telah lewat, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberitahukan kepada kita tentang hakikat dengannya kita membuka surganya Allah subhanahu wa ta'ala, pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata terbukanya pintu surga itu harus dengan miftah, yaitu kunci. Dan kunci dari pintu surga itu adalah tauhid. Dan tentu setiap kunci itu akan punya gigi-gigi. Maka gigi dari kunci itu adalah as-shalah, salat, kemudian puasa, zakat, haji, jihad, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, kemudian menyambung silaturahmi, berikut birrul walidai. Barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa jikalau seorang muslim dan muslimah atau hamba membawa kunci dengan gigi-giginya, dia bertauhid, kemudian dia melaksanakan tugas-tugasnya, barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan bersama hamba ini ada kesalahan-kesalahan dan dosa yang tidak hilang, lenyap dan terhapus dengan taubat dan istighfar. Maka tentu bentuk penghapusan terhadap dosa itu adalah dia ditahan untuk memasuki ke dalam surga sampai kemudian dilakukan pembersihan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka dia tertahan untuk memasuki surga sehingga dia benar-benar dibersihkan darinya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka ini adalah tentu sebagai sebuah pemberitahuan kepada kita agar jangan sekali-kali kita mengentengkan dan meremehkan permasalahan dosa dengan kita mengatakan saya punya kebaikan, saya punya amal atau tauhid, saya bertauhid kepada Allah, barakallahu fikum, lalu kita kemudian meremehkan dan mengentengkan persoalan dosa. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan di dalam hidup, maka kita telah melakukan kesalahan di hadapan Zat yang Maha Agung. Sebagaimana di saat kita melaksanakan dosa yang besar, kita melaksanakan kesalahan di hadapan Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita jangan sekali-kali melihat besar kecil dosa yang kita lakukan. Namun kita harus melihat siapa yang sedang kita maksiati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjelaskan bahwa orang yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang thayyibun. Orang-orang yang thayyibun, barakallahu fikum. Kalau ternyata orang ini belum thayyib, masih ada dosa sangkut pautnya dengan orang lain misalkan, maka harus menjadi thayyib dulu. Dia membayar apa yang dia bersangkutan di kehidupan dunia, barakallahu fikum. Dia harus membayar. kalau ternyata sangkut pautnya dari kesalahan terhadap orang lain itu lebih besar nilainya dari kebaikan, maka kejelekan orang lain itu akan diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Orang-orang yang seperti inilah dalam pandangan agama orang yang bangkrut. Dalam pandangan agama adalah orang-orang yang bangkrut di sisi Allahu Azza wa Jal, yang dia tidak punya lagi kebaikan untuk membayar kesalahannya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia punya kebaikan dan sudah dipenuhi bayarannya, berharap dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi thayyib, orang yang baik. Mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala subhanahu wa ta'ala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, orang-orang yang Allah melalui malaikat mencabut nyawa mereka, tatawaffahumul malaikatu thayyibin, dalam kondisi thayyib, orang yang baik. Akan dijelaskan barakallahu fikum thayyib, yaitu tidak hanya lahiriahnya thayyib, tetapi orang yang telah berupaya merajut batiniahnya juga thayyibah. Barakallahu fikum. Yaqulun, para malaikat berkata kepada hamba-hamba yang thayyibin ini, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bahwa orang yang thayyibun itu bukan cuma penampilannya apik, tetapi dia harus punya jiwa yang bagus. Sudah lewat pembahasan kita ma'asyiral muslimin dan muslimat, bahwa orang-orang yang arif melakukan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla dengan dua sayap. Sayap yang pertama kita masih ingat, musyahadatun ni'mah minna. Benar-benar dia melihat, menyaksikan, mengetahui akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang dia dapatkan. Kalau seseorang diberikan nikmat 1000 taruhlah, 2000 taruhlah oleh saudaranya, ya akhi, mana punya duit 50.000 atau 100.000. Tentu barakallahu fikum, ini antara hamba akan ada kecenderungan kepada orang itu, ia memuliakan dia, mengucapkan minimal jazakallahu khair, atau punya kemauan dan keinginan suatu saat kalau dia punya, dia akan membalas kebaikannya. Ya, maka di saat seorang hamba menyaksikan nikmat-nikmat Allah pada dirinya dan di luar dirinya, menambah cinta dia kepada Allah, menambah untuk selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, menambah dia untuk mengemuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga bagaimana kalau semua yang terkait dengan hidupnya datangnya dari Allah, lalu Allah dimaksiati, Allah dilupakan, Allah barakallahu fikum tidak diagungkan, tentu ini adalah kejelekan yang sangat besar pada kehidupan seorang hamba. Yang kedua, tentunya barakallahu fikum, seperti yang telah lewat, dia benar-benar mengetahui tentang dirinya sendiri. Tentu kita tidak akan bisa untuk melakukan tajyib, melakukan perbaikan terhadap diri, kalau kita tidak mengenali diri. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya, ternyata surga itu dihuni oleh orang-orang yang thayyibun. Mari kita dengarkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga dengan berkelompok-kelompok, zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka di saat mereka mendatangi surga itu, dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha. Maka berkatalah kepada mereka terhadap oleh penjaga surga itu, salamun alaikum. Penjaga surga mengatakan, keselamatan atas kalian. Tibtum. Kalian adalah telah baik, orang-orang baik. Fadkhuluha khalidin. Lalu masuklah kalian ke dalamnya dalam kondisi kekal. Beliau menjelaskan, fa'aqaba dukhulaha 'ala thayyib biharfil fa alladhi yu'adhdhinu bi annahu sababun lidukhuli. Allah 'azza wa jalla menyertakan masuk ke dalam surga itu bagi orang-orang yang baik biharfil fa, tibtum fa, fadkhuluha. Ini memberitahukan bahwa kebaikan itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Ai bisababi tayyibkum, tayyibikum qila lakum udkhuluha. Disebabkan karena kebaikan kalian, dikatakan kepada kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Ini barakallahu fikum, surga akan dihuni oleh orang-orang yang thayyibun. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita barakallahu fikum ke dalam golongan at-thayyibun. Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, wa amman naru. Wa darul khabithin. Bahwa negeri neraka itu adalah negeri orang-orang yang jelek. Fallahu ta'ala yajma'ul khabitha ba'dahu ila ba'din. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan orang-orang jelek, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Di dalam neraka juga demikian barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla di atas dunia juga melakukan demikian. Ya, di saat Allah mengatakan at-tayyibun lit-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk wanita yang baik, laki-laki yang jelek, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek, barakallahu fi. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berkumpul antara al-haq dan al-batil, antara muslih dengan mufsid, orang yang melakukan perbaikan dengan orang yang melakukan pengerusakan. Allah tidak akan mengumpulkan di dunia antara soleh dan toleh, yang soleh dan toleh terus dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kelak di sisinya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh ini bagikan bala tentara yang memang sudah dipersiapkan. Kalau ternyata ruh itu jelek, akan bertemu bersama yang jelek. Dan bila ruh itu baik, akan bertemu bersama ruh-ruh yang baik. Ini yang kita harapkan di dalam hidup ini. Agar teman kita, mulai dari istri kita, anak kita, teman duduk kita, itu adalah orang-orang yang baik. Kita berharap barakallahu fikum di dalam hidup. Jadi dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang baik di dalam hidup ini. Kalau sudah ternyata teman-teman kita yang baik, ini kan sebuah kenikmatan. Karena termasuk dari nikmat Allah azza wa jalla atas seorang hamba, Allah pilihkan buatnya teman yang baik. Berarti bahwa orang ini mau baik atau orang baik. Maka termasuk dalam sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla pada diri seseorang, di saat orang itu diberikan teman-teman yang jelek dan buruk di dalam hidupnya, maka hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah salamat al-afiyah. Jadi di kehidupan dalam neraka pun demikian, akan dikumpulkan yang jelek dengan yang jelek. Fayarkumahu kama yarkumu syai litaraku bi ba'dihi ala ba'din. Akan Allah himpun sebagian mereka kepada sebagian yang lain, karena adanya kecocokan, kesamaan. Barakallahu fikum. Thumma yaj'aluhu fi jahannama ma'a ahlihi. Lalu Allah menjadikan dia di neraka jahannam bersama penghuninya. Falaisa fiha illa khabir. Maka tidak ada yang di dalam neraka itu kecuali khabir, kecuali yang jelek-jelek dan yang buruk-buruk. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita, melindungi kita, barakallahu fikum, dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, tentu pelajaran yang sangat berharga untuk jangan sekali-kali kita meremehkan dan mengentengkan dosa kesalahan sekecil apapun. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita mengakui tauhid ana akan menjamin ana, akan dia menjadi penyebab ya akan diampuni dosa-dosa hamba kelak. Tauhid akan menjadi kebaikan yang akan mengalahkan kejelekan. Ya, kapan? Benarkah Anda sudah bertauhid? Harapan Anda, tawakal Anda, keikhlasan Anda, semuanya itu merupakan praktik-praktik tauhid yang harus kita semuanya meluruskannya. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu tauhid yang akan menjadi kunci memang benar-benar salihan minat tauhid, orang yang terbentuk dirinya lahiriah dan batiniahnya dengan hidullah. Dan itu butuh pendidikan yang panjang di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kalau mungkin kita belajar tentang persoalan satu hukum, lalu kita praktikkan, barakallahu fikum, kita sudah melaksanakan hukum itu. Tapi kalau terkaitan dengan persoalan akidah, kalau misalkan lahiriah kita ini, lahiriah kita benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lahiriah itu kan harus ditopang dengan batiniah. Harus ditopang dengan batiniah. Maka tuntutannya adalah lahiriah kita bertauhid dalam melaksanakan ibadat. Demikian juga batiniah kita harus bertauhid dalam melaksanakan ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ingat ucapan beliau bahwa yang menjadi kunci dari surga itu adalah at-tauhid salih. Kemudian beliau menyebutkan walamma kana an-nasu ala thalathi tabaqat tayyibun la yushinu khabathun wa khabithun la tayyiba fihi wa akharun fihim khubuthun wa tayyibun kanat duruhum thalatha. Maka di saat manusia itu ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan orang-orang yang baik tidak dinodai oleh kejelekan sedikit pun, orang yang bersih barakallahu fikum. Yang kedua adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya, jelek hidupnya. Wa akharun, dan yang lain, pada mereka kejelekan dan pada mereka kebaikan. Nah, atas dasar pembagian atau tiga tingkatan manusia ini, maka negeri itu ada tiga tingkatan juga. Pertama, darut tayyibil mahab, yaitu negeri yang baik, murni, bersih. Wadarul khabithil mahab, negeri yang murni jelek. Watanid darani la tafniya, dua negeri ini yang tidak akan fana, tidak akan lenyap, tidak akan binasa. Negeri ya yang murni baik dan negeri yang murni jelek. Wahatani ad-daran la tafniyan, kedua negeri ini yang abadi tidak akan ya lenyap. Yang ketiga, wadarun liman ma'ahu khubuth wa tayyib, negeri pada orang itu ada kejelekan-kejelekan dan negeri bersamanya tayyib, ada kebaikan-kebaikan. Waha wahiyad darul lati tafna, negeri inilah yang akan lenyap. Ya, tidak akan ada, karena kalau sudah bersih dari kejelekan, ya sudah akan masuk ke dalam negeri murni baik. Kalau sudah dibersihkan barakallahu fikum. Wahiya darul usat, negeri ini adalah negeri para pelaku maksiat. Fa innahu la yabqa fi jahannama min usatil muwahhidina ahad, tidak akan tersisa di jahannam, yaitu dari para pelaku dosa dan dia bertauhid, tidak akan tersisa, akan diangkat barakallahu fikum. Fa innahum idza udzibu biqadri jazaihim ukhriju minan nar, maka sesungguhnya mereka apabila telah disiksa seukuran ganjaran mereka, maka lalu mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Fa udkhilul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Wala yabqa illa darut tayyibil mahad wa darul khubuthil mahad, sehingga tidak abadi kekal kecuali negeri kemurni murni baik negeri itu dan negeri murni jelek. Ini barakallahu fikum ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka sekali lagi tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala membantu kita menjadi orang yang masuk dalam barisan at-thayyibun, orang-orang yang baik di dunia ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, baik thayyib lahiriah kita dan thayyib batiniah kita. Dan ini tentunya sekali lagi tidak akan bisa baik lahiriah dan batiniah kita kecuali di saat kita berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, berilmu tentang agamanya, berilmu tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dengannya kita mengenali diri kita sendiri. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa cepat kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat terjatuh di dalam noda-noda dosa. Barakallahu fikum. Ini pembahasan poin yang pertama dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam terkait persoalan tauhid sebagai sebuah modal dasar berhubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, kita ambil sedikit, wa qauluhu fil hadis, sabda Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis, wa amarakum bis salati fa idza sallaitum fala taltafitu fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat. Apabila kalian salat, maka jangan kalian menoleh, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal memancang wajahnya di hadapan wajah hambanya ketika salat, di dalam salat, selama dia tidak yaltafit, menoleh. Mari kita ambil sebuah pelajaran yang berharga. Salat merupakan asnan, gigi dari gigi kunci tersebut. Mari kita dengarkan kata beliau, al-iltifatu al-manhiyu anhu fi salati qisman. Menoleh yang dilarang, tengok-tengok yang dilarang, iltifat yang dilarang di dalam salat itu ada dua bentuknya. Ahaduhuma, yang pertama, iltifatul qalbi anillahi azza wa jalla ila ghairillahi ta'ala. Menolehnya hati kita dari Allah, berpalingnya hati kita dari Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ya, menolehnya hati kita, berpalingnya hati kita dari Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Wathani iltifatul basar, menolehnya al-basar, yaitu mata kita, penglihatan kita kesana kemari, ada orang jalan, ada orang barakallahu fikum di samping kita, noleh ya lewat pundak kita, pokoknya sudah. Jadi ini termasuk kata beliau, wakilahuma manhiyun anhu, kedua-duanya dilarang. Barakallahu fikum, dilarang dari hamba di dalam solat. Allahu Akbar. Berarti apa bimbingannya? Qala wala yazalullahu muqbilan ala abdihi madamal abdu muqbilan ala salatih. Terus Allah Azza wa Jalla menghadap hamba itu selama hamba itu benar-benar menghadap Allah di dalam solat. Fa idzal tafata biqalbihi aw basarihi aradallahu ta'ala anhu. Apabila dia berpaling dengan hatinya atau dengan penglihatannya, Allah akan berpaling darinya. Barakallahu fikum. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifatir rajuli fi salatihi faqala ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abid. Telah ditanya Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang menoleh, atau seseorang menoleh tengok-tengok di dalam salatnya, Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Ikhtilasud. Itu adalah sambaran yang dilakukan oleh setan menyambar solatnya seorang hamba. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita lindungi dan jaga. Alhamdulillah, kita telah mengetahui dan diajarkan tata cara solat Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada kita, barakallahu fikum. Dan sudah kita amalkan di masjid, di rumah-rumah kita, rijalan wa nisa, kita mendidik anak-anak kita di atasnya, barakallahu fikum. Maka tentu kita yang solat ini yang harus kita mendidik diri adalah agar jangan sekali-kali di dalam sholat itu kita berpaling dari Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna sholata la syughla." Sesungguhnya sholat itu benar-benar menyibukkan. Maka mengosongkan diri dari perkara yang menyibukkan di dalam hidup itu hal yang akan membantu kita di dalam melaksanakan sholat. Namun disitulah letaknya kehebatan setan, barakallahu fikum. Dan disitu pula kita menyadari tentang kelemahan kita di hadapan sang lawan. Dari dalam sholat itu kita harus menyadari apa itu? Kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah akan bebas dan lepas dari rayuan bisikan-bisikan setan di dalam hidup, barakallahu fikum. Di dalam sholat saja, dia datang dengan berbagai macam bisikan. Sudah, kita tidak kepikir apapun di saat kita berangkat ke dalam sholat. Pokoknya memenuhi panggilan sholat, azan sudah dikumandangkan, mencoba untuk mencari shof yang pertama. Begitu. Setelah sampai sholat, banyak hal terus terpikir ini itu. Sampai kemudian maaf-maaf, mungkin ada orang yang merancang apa yang akan dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang diperbuat, apa dan seterusnya. Berarti berat. Walaupun mungkin kita sudah memegang miftah, yaitu kunci. Tapi kan kunci itu harus punya gigi loh. Maka giginya itu sholat. Ternyata terkait dengan persoalan sholat sendiri, kita melemah menjumpai diri kita ini sangat-sangat lemah di dalamnya. Disinilah letaknya, barakallahu fikum, teman-teman kita yang baik. Disinilah letaknya lingkungan yang baik. Disinilah letaknya ilmu, barakallahu fi. Sehingga setelahnya kita bisa beristighfar kepada Allah. Menunjukkan bahwa tidak ada satupun kebaikan yang kita akan lakukan dan kerjakan, kecuali setan mencari peluang untuk merusak kebaikan yang kita lakukan, atau menggagalkan kita mendapatkan nilai dari kebaikan itu. Maka di saat kita menyadari hal itu, maka yang pertama kali kita upayakan dan lakukan adalah mengenali diri kita ini dan kelemahan-kelemahan pada diri kita. Kalau kita sudah mengenali, berarti ini modal. Modal untuk kita bisa bertarung melawan setan yang akan terus mengintai kelemahan kita di dalam hidup ini, barakallahu fi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.